diakhiri dengan peperangan Mu'tah. Yang itu adalah penandaan bahwa seluruh jazirah Arab sudah kalah dan ditaklukkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian perang Mu'tah adalah awal dari peperangan di luar jazirah Arab. Mu'tah kita ketahui bahwa terjadi di Yordania dan waktu itu melawan Heraklius, yaitu pembesar Romawi dan juga pembesar Persia. Jadi peperangan Mu'tah adalah peperangan yang mengawali penglakukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap di luar jazirah Arab. Terhadap luar jazirah Arab. Nah, adapun fase ini atau bab yang ketujuh ini dari mulai fase penaklukan kota Mekah hingga wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dengan ditaklukkannya kota Mekah ini nanti hampir seluruh jazirah Arab beriman. Karena sebenarnya orang-orang Arab selain di luar Mekah Madinah, mereka nunggu ini yang menang siapa? Yang menang dari peperangan ini antara Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabatnya dengan orang-orang kafir Quraisy yang notabene itu adalah kampung beliau sendiri, ini yang menang siapa? Kalau seandainya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengaku menjadi nabi itu menang, berarti benar dia adalah seorang nabi, maka kita akan masuk Islam. Dan itu yang terjadi nanti di penaklukan kota Mekah, bahwa seluruh jazirah Arab setelah penaklukan kota Mekah masuk dalam agama Islam. Makanya nanti ada peperangan di sini disebutkan ada peperangan Hunain, kemudian perang Taif. Ketika peperangan Khaybar, jadi gini, Masjid Nabawi itu lebarnya 35, panjangnya 30. Asalnya. Masjid Nabawi lebarnya 35, panjangnya 30. Kalau saya di sana, saya akan tunjukkan. Ini batasan. Nah, nanti di tahun ke-7 Hijriah, setelah peperangan Khaybar yang sudah kita pelajari, karena banyak penaklukan, termasuk di dalamnya adalah penaklukan kota Mekah, maka akhirnya yadkhulun nas fi dinillahi afwaja. Yadkhulun nas fi dinillahi afwaja. Manusia masuk ke dalam agama Allah berbondong-bondong. Maka dari itu akhirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membesarkan Masjid Nabawi. Itu pun juga kalau saya ada di Masjid Nabawi, antum ada, saya akan beritahukan ini tandanya. Ini tandanya, tanda masjid yang pertama 30x35 dengan tanda masjid yang kedua 50x50. Nah itu. Penaklukan kota Mekah, dan ini semua dari perjanjian Hudaybiyah. Luar biasa. Perjanjian Hudaybiyah itu adalah awal kemenangan Islam. Yang mana sebagian sahabat, bahkan sampai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau belum paham takdir Allah yang terjadi setelah perjanjian Hudaybiyah. Bahkan penaklukan kota Mekah ini juga adalah termasuk dari takdir Allah subhanahu wa ta'ala atas perjanjian Hudaybiyah. Penaklukan kota Mekah sebabnya adalah ada dua suku, nanti kita akan sebutkan suku tersebut, dan di dalam perjanjian kan 10 tahun tidak ada gencatan senjata, tidak ada peperangan antara Nabi Muhammad SAW dengan orang-orang kafir Quraisy. 10 tahun. Tidak boleh ada peperangan, gencatan senjata. Tahun ke-7 Nabi Muhammad SAW memerangi selain Mekah. Sampai kepada peperangan Khaybar yang kita bahas. Yaitu kekuatan puncak dari Yahudi di kota Madinah. Atau di Jazirah Arab lebih tepatnya. Dan itu kalah. Dimenangkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka terjadilah ada dua, dalam perjanjian itu, perjanjian Hudaybiyah itu ada dua suku. Suku yang pertama masuk ke dalam golongan kaum muslimin, tapi dia tidak masuk Islam. Suku yang kedua masuk ke dalam golongan kaum musyrikin. Artinya suku ini dia membela kaum muslimin, yang satu membela kaum musyrikin. Nah, terjadilah pertempuran. Orang-orang kafir Quraisy aturan tidak boleh nolong. Nah, inilah yang terjadi. Orang-orang kafir Quraisy akhirnya nolong. Maka berarti kesepakatan dibatalkan. Perjanjian dilanggar oleh siapa? Orang-orang kafir Quraisy. Perjanjian dilanggar. Itu sebabnya. Itu sebabnya terjadinya penaklukan kota Mekah. Perjanjian dilanggar. Maka datanglah Abu Sufyan ke kota Madinah merayu Nabi Muhammad SAW untuk renew MOU. Untuk perjanjian baru segala macam. Ditolak oleh Nabi Muhammad SAW. Sampai suku yang menisbatkan dirinya kepada kaum muslimin ini, membantu kaum muslimin, mereka minta tolong kepada Rasulullah SAW. Lalu nanti di dalam kisah, Nabi Muhammad SAW mengatakan, Nusirta, engkau akan kami tolong. Engkau pasti akan mendapatkan kemenangan. Karena memang itu yang ditunggu oleh Nabi Muhammad SAW. Orang-orang kafir Quraisy menggagalkan perjanjian. Kemudian Nabi Muhammad SAW nanti menyerang melalui penaklukan kota Mekah. Taib. Itu sebagai mukaddimah para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Nah, kita poin pertama yaitu pembahasan pertama adalah pembebasan kota Mekah. Pembebasan kota Mekah. Sebab dari pembebasan kota Mekah ini adalah bahwa orang-orang kafir Quraisy membatalkan perjanjian damai yang ada pada tahun Hudaybiyah, pada perjanjian Hudaybiyah. Dan sebelumnya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, seperti yang sudah saya sebut tadi, di dalam perjanjian Hudaybiyah ada sebuah MOU bahwa siapa saja yang ingin masuk ke dalam ikatan Rasulullah, maka dia masuk. Dia berjanji dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya untuk membela. Maka silakan masuk. Siapa saja dari orang-orang yang ada. Siapa yang ingin membaiat Rasulullah meskipun dia tidak masuk Islam. Siapa yang ingin membela kaum muslimin, maka silakan masuk. Begitu juga kebalikannya. Siapa yang ingin membela kaum kafirin, musyrikin, maka orang-orang kafir Quraisy silakan masuk. Maka di sini para ikhwah ada dua suku. Yang pertama, suku Bakr. Suku Bakr. Bakr ini ikut kepada ikatan kaum kafir Quraisy, Bakr. Kemudian ada suku Khuza'ah. Suku Khuza'ah ikut kepada ikatan Rasulullah SAW dan kaum muslimin. Nah, memang dari awalnya Bakr dan Khuza'ah ini suka berperang. Dari awalnya mereka ini suka berperang antar suku. Ya, suka berperang antar suku. Saya ketika baca ini membayangkan bagaimana Nabi Muhammad SAW memang berat berhadapan dengan orang-orang yang suka berperang. Didakwahi lagi. Ya, sedikit-sedikit main pedang, sedikit-sedikit main pedang. Tapi subhanallah berhasil. Nah, ketika terjadi perjanjian Hudaybiyah, Bakar ke orang kafir Quraisy, Khuza'ah ke kaum muslimin. Maka ada seorang yang bernama Naufal bin Muawiyah Ad-Daili. Naufal bin Muawiyah Ad-Daili. Ini berasal dari suku Bakar. Keluar, kemudian singgah di sebuah mata air. Di sebuah mata air. Mata air itu dimiliki oleh suku Khuza'ah. Mata air itu dimiliki oleh suku Khuza'ah. Terjadilah apa? Peperangan. Perkelahian. Suku. Gara-gara si Naufal ini. Naufal bin Muawiyah Ad-Daili dari suku Bakr. Dia bersama kawan-kawannya tinggal di sebuah tempat. Tempat situ ada mata air atau ada sumurnya yang dimiliki oleh suku Khuza'ah. Suku Khuza'ah marah. Akhirnya terjadilah pertikaian. Nah, Naufal minta bantuan kepada orang kafir Quraisy. Orang kafir Quraisy datang. Padahal gak boleh bantu. Perang-perang aja, tapi antara kaum muslimin dengan kaum kafirin, ke orang-orang kafir Quraisy gak boleh saling bantu. Kalau membantu berarti apa? Membatalkan perjanjian. Nah, maka akhirnya pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, keluarlah Amr bin Salim Al-Khuzai. Amr bin Salim Al-Khuzai dari suku Khuza'ah menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membawa 40 orang berkuda. Menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam dan memberitahukan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya mereka diserang oleh orang kafir Quraisy. Maka apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Nusirta ya Amr ibn Salim. Engkau akan mendapatkan kemenangan wahai Amr ibn Salim. Artinya pasti kami bela engkau. Maka sudah berarti orang-orang kafir Quraisy membatalkan perjanjian. Datang dari Mekah Abu Sufyan ke kota Madinah. Mencoba renew MOU. Mencoba memperbaharui kesepakatan-kesepakatan. Dan dan bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, tetapi Rasul sallallahu alaihi wasallam enggan. Tidak mau. Dan akhirnya Abu Sufyan yang waktu itu masih musyrik pulang dan tidak mendapatkan apa yang diinginkan. Mulai saat itu Abu Sufyan pulang, Rasul sallallahu alaihi wasallam mempersiapkan untuk menggempur kota Mekah. Nah, dalam keadaan menggempur kota Mekah tersebut, ada seorang sahabat namanya Hatib bin Abi Balta'ah. Hatib bin Abi Balta'ah. Beliau ini dulu ikut perang Badar. Dan orang ikut perang Badar itu istimewa, diampuni dosanya, apapun yang dilakukan setelahnya. Hatib bin Abi Balta'ah nulis surat. Beliau kan di Madinah nih. Nulis surat kemana? Ke Mekah. Memberitahu bahwasanya Rasulullah SAW ingin melakukan penaklukan atas kota Mekah. Memberitahu siapa? Orang-orang kafir Quraisy. Otomatis memberitahukan rahasia kaum muslimin kepada siapa? Musuh. Betul? Paham ceritanya? Ada seorang sahabat Nabi, Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu an, beliau menulis surat. Dulu tidak ada telepon, tidak ada WhatsApp, Facebook, hi guys, enggak ada. Ya, nulis surat. Dibawa oleh siapa? Oleh seorang perempuan. Rasul sallallahu alaihi wasallam dapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka akhirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengutus Ali bin Abi Thalib, Zubair dan Al-Miqdad untuk mengejar perempuan tersebut yang membawa surat ke kota Mekah. Dan kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya ketahuan. Rasulullah SAW mengatakan kepada Hatib bin Abi Balta, "Mahadha? Wahai Hatib, apa ini? Ini kan rahasia kita. Kenapa engkau beritahu kepada mereka?" Maka Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu anhu minta maaf. Dan Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu anhu, beliau adalah orang yang dekat dengan orang-orang Quraisy. Kenapa? Karena kata Hatib bin Abi Balta'ah, sebab saya menulis itu, di Mekah banyak keluarga saya. Tidak ada yang menjaga mereka. Kalau seandainya engkau menggempur, mereka akan mati nanti. Nah, itu dia. Maka Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu anhu ingin ketika diberitahu ada orang-orang yang menjaga keluarganya, jangan sampai kena gempur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datang Umar. "Da'ni ya Rasulullah adrib 'unuq." Sini, biar saya penggal lehernya wahai Rasulullah. Subhanallah. Saya pengen sekali ada manusia seperti di sekarang ini. Biar Islam tidak dihinakan. Fa innahu qad khana Allah wa rasulahu wa qad nafaq. Dia telah berkhianat kepada Allah dan Rasulnya dan telah berbuat munafik. Tetapi apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memaafkannya. Kenapa? Kata beliau, la'allallahu ittala 'ala man shahida badran. Qala i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Allah Subhanahu wa taala melihat kepada orang-orang yang ikut perang Badar. Dan Allah berfirman, berbuatlah sesuka hatimu. Sesungguhnya engkau telah diampuni. Maka turunlah ayat di dalam surah Al-Mumtahanah, ayat ke ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwi wa aduwakum awliya. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian menjadikan musuhku dan musuhmu sebagai teman-teman. Tulquna ilaihim bil mawaddah. Sampaikan kepada mereka karena rasa kasih sayang. Waqad kafaru bima ja'akum minal haq. Padahal mereka telah kafir dengan apa yang kalian bawa dari kebenaran. Yang jelas, ayat pertama dari surat Al-Mumtahanah. Lalu selesai cerita Khatib bin Abi Baltah. Intinya Khatib bin Abi Baltah ceritanya seperti itu. Nulis surat untuk ada tujuan tertentu, bukan untuk menghinakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu keluarlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyiapkan pasukan sebanyak berapa? 10.000. 10.000. Di tengah jalan ketemu dengan Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Rupanya Al-Abbas bin Abdul Muttalib ini beliau terlambat berhijrah. Beliau selama Nabi Muhammad SAW berhijrah berarti sudah 8 tahun kan? Karena penaklukan kota Makkah tahun ke-8. Selama Nabi Muhammad SAW di Madinah berarti beliau masih di Makkah. Al-Abbas bin Abdul Muttalib, paman beliau. Beliau keluar dari Makkah dalam rangka berhijrah bersama keluarganya, anak istrinya. Dan sebelum itu beliau mukim di kota Makkah. Ya. Dan Rasulullah SAW ridha dengan apa yang dilakukan oleh Al-Abbas bin Abdul Muttalib waktu itu. Tidak berhijrah ke kota Madinah. Maka akhirnya, para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sampailah Nabi Muhammad SAW di daerah namanya Marud Dhahran. Dekat sedikit lagi kota Mekah. Lalu Nabi Muhammad SAW menyuruh para sahabat yang 10.000 tersebut untuk tinggal di situ. Datanglah Abu Sufyan, Hakim ibn Hizam, dan Budail bin Warqa. Mereka nyari-nyari kabar tentang Rasulullah SAW. Sampai akhirnya mereka tahu bahwasanya Rasulullah SAW sampai ke daerah namanya Marud Dhahran. Maka ketika melihat bala tentara yang 10.000, maka mereka ingin mengambil Abu Sufyan. Akhirnya ditangkaplah Abu Sufyan. Saat ditangkap itu, Abu Sufyan masuk Islam. Disitulah beliau masuk Islam. Radhiyallahu anhu warallahu. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, ihbis Abu Sufyan inda khatmil jabal hatta yanzura ilal muslimin. Kata Rasulullah SAW kepada Al-Abbas bin Abdul Muttalib, ikat Abu Sufyan di puncak gunung sehingga melihat kepada jumlah kaum muslimin. Maka Abu Sufyan, maka Al-Abbas bin Abdul Muttalib mengikat Abu Sufyan radhiyallahu anhu, kemudian melihat kabilah-kabilah yang begitu banyak, 10.000 orang ingin menaklukkan kota Mekah. Kemudian Abu Al-Abbas bin Abdul Muttalib, paman Nabi Muhammad SAW, berkata, ya Rasulullah, inna Aba Sufyan rajulun yuhibbu hadzal fakhra faj'al lahu syai'an. Wahai Rasulullah, Abu Sufyan itu orang yang suka diangkat. Karena beliau kan pemimpin. Orang yang suka diangkat, maka kasih dia agar tetap terangkat. Maka Rasulullah SAW mengatakan, na'am, iya. Lalu beliau bersabda, man dakhala dara Abu Sufyan fahuwa amin. Siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan, maka dia selamat. Dan siapa yang menutup pintunya, maka dia selamat. Siapa yang masuk ke dalam Masjidil Haram, maka dia selamat. Sudah? Seperti itu. Ini didengar nih oleh siapa? Oleh orang-orang Ansar. Nanti ada kejadian menarik. Orang-orang Ansar cemburu. Wah, jangan-jangan Rasulullah SAW sesudah menaklukkan kota Mekah, ingin tinggal kembali di kota Mekah. Tidak kembali ke kota Madinah. Karena berdasarkan perkataan tadi, siapa yang masuk ke dalam rumah Abu Sufyan, Abu Sufyan ada kekerabatan dengan Rasulullah SAW dari Quraisy, maka dia selamat. Siapa yang menutup pintunya, maka dia selamat. Siapa yang masuk ke dalam Masjidil Haram, maka dia selamat. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus beberapa orang sebagai pemimpin pasukan. Yang pertama Zubair bin Awam, memimpin kaum muhajirin dan juga penunggang-penunggang kuda mereka, dan menyuruh masuk dari sisi tinggi kota Mekah, dari Kudai, tingginya kota Mekah. Yang berasal dari daerah Kudai dan Hujun datang. Sedangkan Khalid bin Walid, beliau memimpin kabilah Budha'ah dan Sulaim. Dan beliau masuk ke dalam kota Mekah dari bawahnya. Jadi dari atas, dari bawah. Kemudian mengutus Sa'ad bin Ubadah dari kaum Ansar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mereka untuk menahan diri, tidak memerangi kecuali siapa yang memerangi mereka. Jadi kaum Ansar diperintahkan untuk tidak membunuh kecuali siapa yang membunuh mereka. Lalu masuklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke kota Mekah. Dan dagu beliau tertunduk, merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sambil membaca Al-Qur'an, beliau di atas ontanya membaca surat Al-Fath. Di sini nanti terdapat pelajaran menarik. Susah untuk berlaku seperti ini. Saat kita ditindas, kemudian saat itu kemudian di waktu yang lain kemudian kita menang, pasti kita ingin begini. Tetapi Rasulullah SAW menunduk di atas ontanya sambil membaca surat Al-Fath. Inna fatahna laka fatham mubin. Susah mempunyai akhlak yang sedemikian rupa yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Jalanlah Khalid bin Walid masuk kota Mekah dari arah bawahnya. Dan pada waktu itu berkumpullah suku Bakar tadi dan suku Al-Harith bin Abdi Manaf dan juga beberapa orang dari Huzair dan juga dari Al-Ahabish. Mereka lah yang tadi mengompor-kompori kaum Quraisy agar ikut dalam pertikaian mereka. Dan mereka memerangi Khalid bin Walid. Dalam keadaan seperti itu masih ada yang memerangi Khalid bin Walid. Jadi sudah kalah total masih memerangi. Lalu dilawan oleh Khalid bin Walid radhiyallahu anhu dan dikalahkan oleh Khalid bin Walid. Kemudian pada hari itu Rasulullah SAW mengumumkan seluruhnya aman kecuali 4 orang. Seluruhnya aman kecuali 4 orang. Kecuali 4 orang laki-laki dan 2 perempuan maksud saya. Dan 4 orang laki-laki tersebut wajib diburuh meskipun bergelantungan di kelambu Ka'bah. Mereka adalah Ikrimah bin Abi Jahal, Abdullah bin Khatal, Miqyas bin Sababah, dan Abdullah bin Abi Sarah. Dan benar memang Abdullah bin Khatal terbunuh dan dia sedang memegang kelambu Ka'bah. Miqyas bin Sababah dibunuh di Mekah. Dan Ikrimah dan Abi Sarh bersembunyi. Sampai kedua-duanya dijamin aman oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan akhirnya kedua-duanya masuk dalam agama Islam. Sedangkan dua perempuan tersebut ya, adalah budak dari Abdullah bin Khattal. Dan dua-duanya dipenggal lehernya. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, lalu Rasulullah SAW masuk ke dalam kota ke dalam Masjidil Haram dengan menaiki unta. Kemudian beliau menuju Hajar Aswad. Lalu beliau usap Hajar Aswad tersebut. Kemudian beliau tawaf. Dan di tangan beliau terdapat semacam tombak. Pepekat. Dan di sekitar Ka'bah ada 360 berhala. Maka beliau tunjuki semuanya dengan tongkat beliau tersebut. Beliau jatuhkan semuanya dengan tongkat beliau tersebut. Dan beliau berkata, Ja'al haq wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Telah datang kebenaran dan hancur kebatilan. Sesungguhnya kebatilan pasti akan selalu hancur. Beliau juga membaca ayat. Tadi ayat dalam surat Al-Isra ayat 81. Kemudian beliau juga membaca dalam surat Saba ayat 49. Ja'al haq wa ma yubdi'ul batil wa ma yu'id. Telah datang kebenaran. Dan tidak akan nampak lagi kebatilan. Dan tidak akan pernah kembali. Berhala-berhala jatuh di hadapan beliau sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi Muhammad SAW tawaf di Baitullah dengan menaiki unta. Kemudian beliau memanggil Uthman bin Talha radhiyallahu anhu. Lalu beliau minta diambilkan kunci Ka'bah. Lalu diambilkanlah kunci Ka'bah, lalu dibuka. Lalu beliau masuk ke dalamnya. Dan di sana melihat gambar-gambar, maksudnya patung-patung. Yang pertama patung Nabi Ibrahim dan patung Nabi Ismail alaihi wassalam. Patung tersebut seperti sedang kedua-duanya sedang meletakkan sesaji. Jadi seakan-akan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail meletakkan sesaji. Keadaan seperti itu dijadikan patung. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung marah. Beliau mengatakan, Qatalahumullah. Wallahi inistaqsama biha qattu. Semoga Allah menghancurkan mereka. Demi Allah. Kedua-duanya tidak pernah sama sekali meletakkan sesaji sedikit pun. Kemudian, di dalam Ka'bah, Nabi Muhammad SAW juga melihat hamamah min idan. Seperti berhala juga. Lalu Nabi Muhammad SAW semuanya dihancurkan oleh beliau dari patung-patung tersebut. Dan Nabi Muhammad SAW menghapus semua gambar-gambar yang ada di dalam Ka'bah tersebut. Kemudian beliau sholat. Sudah azan? Sudah? Kemudian beliau sholat di dalam Ka'bah. Kemudian beliau keluar dan menghadap orang-orang kafir Quraisy. Orang-orang kafir Quraisy waktu itu sudah mengisi Masjidil Haram. Kemudian beliau berkata, Ya ma'asyar Quraisy, innallaha qad ahzab ankum nakhwal jahiliyah wa ta'azzumahal bil'aba. Sesungguhnya engkau, wahai orang-orang kafir Quraisy, ya, saya lanjutkan setelah adzan. Allah Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا Kita lanjutkan. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata kepada orang-orang kafir Quraisy. Jadi ini sudah kalah telak, tidak ada perlawanan dari orang-orang kafir Quraisy. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada orang-orang kafir Quraisy, "Ya ma'asyara Quraisy, wahai orang-orang Quraisy, innallaha qad hadzaba ankum nakhwatal jahiliyah wa ta'azzumaha bil aba." Sesungguhnya Allah telah menghapus dari kalian tradisi jahiliyah dan berbangga-bangga dengan nenek moyang. An-nasu min Adam wa Adamu min turab. Thumma tala hadhihi al-ayah ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallah atqakum innallaha 'alimun khabir. Sesungguhnya manusia dari Adam dan Adam dari tanah. Ini Rasulullah SAW melakukan untuk orang-orang kafir Quraisy, orang-orang Quraisy waktu itu, agar mereka menurunkan rasa ujub mereka bahwa kamilah orang Arab yang paling mulia. Maka Rasulullah SAW ingin mereka mengetahui hakikatnya. Bahwasanya kalian itu adalah diciptakan dari Nabi Adam. Dan Nabi Adam diciptakan dari tanah. Dan yang paling utama adalah yang paling mulia di antara kalian, yaitu yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kemudian Rasulullah SAW membaca surah Al-Hujurat ayat 13. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, yaitu Nabi Adam dan Hawa alaihissalam. Kemudian kami jadikan kalian berbangsa-bangsa, bersuku-suku, agar kalian saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Kemudian setelah itu, ini luar biasa. Setelah itu Rasulullah SAW berkata, Ya ma'asyara Quraisy, ma tarawna anni fa'ilun bikum. Wahai orang-orang Quraisy, apa yang telah aku lakukan terhadap kalian, menurut kalian? Kira-kira menurut kalian, aku akan memperbuat apa terhadap kalian? Maka orang Quraisy langsung mengatakan, khairan, akhun karim, wa bnu akhin karim. Engkau akan berbuat baik. Engkau adalah saudara yang mulia. Dan anak dari saudara yang mulia. Lihat, setelah mengusir, setelah menyiksa, setelah mengintimidasi, masih berkata seperti itu. Tapi apa kata Rasulullah SAW? Fa inni aqulu lakum kama qala Yusuf li ikhwati. Aku mengatakan kepada kalian, wahai orang Quraisy, sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi Yusuf alaihissalam kepada saudara-saudaranya yang telah menyiksanya, menyakitinya. Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, la tathriba alaikumul yawm idhhabu fa antumut tulaqa. Yang artinya, tidak ada dendam atas kalian hari ini. Silakan pergi, kalian bebas. Subhanallah. Ada manusia begini, Pak. Berat, Pak. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duduk di masjid. Lalu datanglah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang kunci Ka'bah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Aina Utsman bin Talhah?" Mana itu Utsman bin Talhah? Lalu dipanggillah Utsman bin Talhah. Waktu itu masih dalam keadaan musyrik. Jadi ceritanya Utsman bin Talhah ini dulunya ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kota Mekah sebelum hijrah, beliau mengatakan kepada Utsman bin Talhah, "Wahai Utsman bin Talhah, bagaimana kalau seandainya itu kunci yang engkau pegang?" Karena beliau memang memegang kunci Ka'bah. "Itu kunci yang engkau pegang, nanti suatu saat ada di tanganku. Aku berhak untuk memberikan kepada siapapun yang ku kehendaki." Kata Utsman bin Talhah radhiyallahu anhu pada waktu itu, "Idzan zallat Quraisy." Kalau begitu, Quraisy sudah hina pada waktu itu. Quraisy sudah hina pada waktu itu. Tetapi kata Rasulullah SAW, "La, bal ammarat Quraisy." Tidak, tetapi Quraisy tetap mulia. Kejadian itu diingatkan oleh Rasulullah SAW ketika penaklukan kota Mekah. "Wahai Utsman bin Talhah, hadza miftahuka ya Utsman." Jadi ceritanya Nabi Muhammad SAW ingin tidak memberikan kunci itu kepada Utsman. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat di dalam Al-Qur'an, yaitu pada ayat, "Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil 'adl. Innallaha ni'ma ya'idzukum bih. Innallaha kana sami'an basira." Surah An-Nisa ayat 58. Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk meletakkan amanah kepada orang yang berhak. Maka waktu itu Rasulullah SAW ingin ngasih kunci kepada Abbas bin Abdul Muttalib, paman beliau, agar dipegang oleh Abbas kunci tersebut. Tapi turun ayat. Karena engkau sudah janji untuk memberikannya kepada Utsman bin Talhah, maka tunaikanlah janji tersebut. Dia yang lebih berhak. Akhirnya dikasihkanlah kunci tersebut. Sampai Rasulullah SAW mengatakan kepada Utsman bin Talhah, "Hadza miftahuka ya Utsman." Wahai Utsman, bukankah engkau dulu pernah aku katakan seperti ini, seperti ini? Ini kuncimu. "Hadza al-yawm yawma bir wa wafa." Hari ini hari kebaikan dan hari penunaian amanah. Maka sampai sekarang yang memegang kunci Ka'bah dan juga yang mengurus Ka'bah sampai kelambu-kelambunya itu adalah keturunan dari Utsman bin Talhah. Keturunan dari Utsman bin Talhah sampai sekarang. Karena nanti sampai disebutkan dalam hadis bahwa itu Rasulullah SAW berkata begini. Kata Rasulullah SAW, "Khudhuha ya Bani Abi Talhah talidatan khalidatan la yanzi'uha illa zalim. Ya Utsman, inna Allah ista'manakum ala baiti faqulu bil ma'ruf." Wahai suku Abu Talhah, sukunya Utsman bin Talhah, ambillah kunci ini. Selalu berurutan keluarga kalian selama-lamanya. Tidak ada yang boleh mengambilnya kecuali orang yang zalim. Wahai Utsman bin Talhah, Allah telah memberikan amanah kepada engkau untuk memegang kunci pintu rumahnya. Maka makanlah dengan baik kunci tersebut. Maksudnya, makanlah dengan baik. Artinya, engkau boleh mengambil upah dari memegang kunci Baitullah, Ka'bah al-Musharraf. Namanya siapa? Utsman bin Talhah. Dari suku Abu Talhah. Ini cerita para ikhwan. Cerita penaklukan kota Mekah itu banyak sekali faedah-faedahnya. Lalu, nah ini. Terjadilah kaum Ansar cemburu. Kata kaum Ansar berkata di antara mereka, "Atarawun anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza fatahallahu alaihi ardhahu wa baladahu yuqimu biha." Yang artinya, apa pendapat kalian wahai kaum Ansar? Ini di antara mereka nih ngomong. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menaklukkan negerinya sendiri, apakah dia beliau akan tinggal di situ? Mendengar itu Rasulullah SAW manggil. Manggil kaum Ansar. Dan beliau sedang berada di sofa. Ya Al Ansar. Kesini. "Mada kultum?" Apa yang kalian ucapkan? Rupanya wahyu sampai kepada beliau. Jadi zaman Rasulullah SAW gak bisa bisik-bisik. Ya. Kalau antum mungkin ngomong di belakang ana, tentang ana, ana gak tahu. Tapi di zaman Rasulullah SAW jangan bisik-bisik, datang wahyu. "Qalu la syai' ya Rasulullah." "Falam yazal bihi hatta akhbaruh." Enggak ada ya Rasulullah. Sampai Rasulullah SAW terus bertanya sampai mereka memberitahukan juga kepada Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah SAW? "Ma'adallah. Al-mahya mahyakum wal-mamatu mamatukum." Aku berlindung kepada Allah. Aku hidup bersama kalian. Dan aku pun mati juga akan bersama kalian. Itu namanya wafa. Itu namanya penunaian amanah tugas. Pantang orang yang sudah berhijrah dari sebuah daerah ke sebuah daerah untuk kembali lagi. Pantang. Begitulah juga kita dalam bertaubat. Meniti jalan istiqamah. Yang dulu mungkin kehidupan malam. Dulu mungkin bermaksiat. Dulu mungkin seseorang melakukan kesyirikan, perbuatan bid'ah, maka pantang bagi kita untuk kembali. Walau taruhannya nyawa. Nah, saya baca dalam riwayat yang lain yang menarik. Saya baca ya. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau cerita. Abu Hurairah bercerita. Aqbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta qadima Makkah. Rasulullah SAW jalan dari kota Madinah sampai datang ke kota Makkah. Fa'ba'atha Az-Zubair radhiyallahu anhu ala ihdal majinnatain. Lalu Nabi Muhammad SAW menjadikan Zubair sebagai pemimpin perang untuk naik dari atas kota Mekah. Khalid bin Walid dari bawah kota Mekah. Abu Ubaidah bin Jarrah dari jalan biasa. Kemudian Rasulullah SAW memanggil Abu Hurairah. Abu Hurairah. Kesin. Kemudian Abu Hurairah berkata, Labbaika ya Rasulullah. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, La ya'tini illa ansari. Jangan ada yang mendatangiku kecuali kaum Ansar dari kota Madinah. Hatta tuafuni bi Safa. Sampai mereka menemuiku nanti di Bukit Safa. Maka apa yang terjadi pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Lalu Rasulullah SAW berkata seperti yang kita bicarakan tadi, "Man dakhala dara Quraisy fahuwa amin." Siapa yang masuk ke dalam rumah orang Quraisy maka dia amin. Dia aman. Orang Ansar mulai cemburu. Ammar rajul fa adrakathu raghbah fi qaryatihi wa rafathu bi asyratihi. Ah, orang ini sudahlah. Mungkin dia sudah ketemu keluarganya, sudah kembali ke tanah airnya, tanah lahirnya, pasti ingin tinggal di sini. Maka datang wahyu. Kata Abu Hurairah, datang wahyu. Setelah selesai datang wahyu, Rasulullah SAW langsung manggil, Ya ma'asyar al-ansar. Wahai kaum ansar, sini. Kaum ansar menjawab, Labbaika ya Rasulullah. Iya wahai Rasulullah, ada apa? Qultum amma rajul fa adrakathu raghbah fi qaryatihi? Kalian telah mengatakan bahwa orang ini menginginkan tinggal kembali di kampungnya. Maka orang Ansar mengatakan, "Qad kana dzalik." Mungkin benar wahai Rasulullah. Kata orang Ansar, "Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" "Kalla, tidak sama sekali." Inni Abdullah wa Rasuluh. Aku hamba Allah dan Rasulnya. Hajartu ilallahi wa ilaikum. Aku berhijrah karena Allah. Kepada kalian. Wal mahya mahyakum wal mamatu mamatukum. Hidupku bersama kalian. Matiku pun bersama kalian. Apa yang terjadi para ikhwah? Saya bacakan. Faakbalu ilaihi yabukun. Kaum Ansar langsung berlutut di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil menangis. Wa yaqulun, dan mereka berkata, Wallahi ma qulna alladhi qulna illa dhinna billahi wa bi rasulih. Demi Allah, kami tidak mengucapkan itu kecuali karena kami takut kehilangan Allah dan Rasulnya. Ya jelas tidak sama. Hidup bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Innallaha wa rasulahu yusaddiqanikum wa ya'dhiranikum. Sesungguhnya Allah dan Rasulnya kedua-duanya telah membenarkan ucapan kalian dan memaafkan kalian. Ini cerita. Saya baca di dalam, mungkin nanti di akhir kajian sejarah, saya akan baca kitab ini sebagai kajian Tabligh Akbar. Judul kitabnya Hubbun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Cinta Nabi. Dan salah satu yang dibicarakan dalam kitab ini adalah tanda orang mencintai Nabi, yaitu tidak ingin jauh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buktinya kaum Ansar yang sudah 8 tahun bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan beliau ketika menaklukkan, dan mereka ketika menaklukkan kota Mekah, mereka takut kehilangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan sedikit. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaiat seluruh manusia pada saat itu di Masjidil Haram. Laki-laki, perempuan, anak kecil, orang dewasa. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam membaiat para lelaki di Bukit Safa. Membaiat mereka untuk masuk dalam agama Islam, untuk taat patuh kepada Allah dan Rasulnya sesuai dengan kemampuan mereka. Lalu Nabi Muhammad SAW membaiat para perempuan tanpa bersalaman. Ini menunjukkan laki-laki tidak bersalaman dengan perempuan. Dan beliau senantiasa tidak menyentuh tangan perempuan. Sebagaimana perkataan Aisyah radhiyallahu anha, "Wallahi ma massat yadu yadaha yaduhu yadam ra'atin qattu fil mubayah wa ma bayana hunna wa ma bayahunna illa biqawli." Demi Allah, tangan Rasulullah SAW tidak pernah menyentuh tangan perempuan siapapun di dalam bayat. Dan beliau tidak membayat perempuan kecuali dengan ucapan. Ada kisah lagi menarik. Rasulullah SAW masuk ke dalam Masjidil Haram. Datang Abu Bakar menuntun bapaknya yang sudah tua dan tunanetra, tua dan tunanetra. Lalu ketika melihat Rasulullah SAW, ketika melihat Abu Bakar dan bapaknya yang dituntun oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Hala taratta syaikh fi baitih hatta akuna ana atihi fi." Lihat, subhanallah. Bagaimana seorang kawan dengan kawannya. "Wahai Abu Bakar, kenapa engkau tidak tinggal saja bapakmu di rumah? Aku yang datang ke rumah bapakmu." Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berkata, "Ya Rasulullah, huwa ahaqqu an yamshiya ilaika min an tamshiya ilaih." Wahai Rasulullah, dia lebih berhak untuk datang kepadamu dibandingkan engkau mendatanginya. Kemudian Rasulullah SAW mengusap dada bapaknya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan mengajak beliau masuk dalam agama Islam. Dan akhirnya beliau masuk dalam agama Islam. Lihat. Di sini menunjukkan hidayah di tangan Allah. Orang pertama terdekat Rasulullah SAW, sang bapak, belum masuk dalam agama Islam. Dan ini menunjukkan bahwasanya bakti yang paling istimewa dari seorang anak kepada bapak adalah mengajak beliau merasakan indahnya Islam. Kalau di zaman kita, mungkin bapak kita masuk, sudah masuk dalam agama Islam. Tapi merasakan bagaimana indahnya sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berusahalah untuk itu. Jangan sibuk dengan urusan lain. Gak usah sibuk dengan urusan orang lain. Sibukkan. Saya bertekad agar orang tua saya mengenal sunnah. Semoga Allah memudahkan sebelum mati orang tua saya mengenal sunnah. Itu tekad. Bagaimana kita bertekad untuk diri kita agar orang tua kita mengenal sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan harus sabar. Karena di zaman sekarang, para ikhwah, memegang sunnah banyak ancaman. Tetapi itulah. Itulah sunnatullahi fil qawm. Saya beberapa hari ini terutama, banyak yang ngancam. Bangsat, temuan di mana? Banyak yang ngancam. Beberapa hari ini terutama. Tapi itulah sunnatullahi fil qaum. Saya tidak mau tahu orangnya siapa. Itu yang harus ada dalam benak kita. Bagaimana kita berusaha agar orang tua kita mengenal sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan selamat kepada Abu Bakar As-Siddiq dengan masuk Islam bapaknya. Lalu setelah itu Rasulullah SAW tinggal di kota Mekah beberapa belas hari. Kemudian beliau selama di kota Mekah mengutus para sahabatnya untuk berdakwah dan menghancurkan Ka'bah, menghancurkan berhala dan juga segala macam berhala-berhala yang ada di kota Mekah. Beliau mengutus Khalid bin Walid untuk menghancurkan Al-Uzza. Beliau mengutus Amr bin As untuk menghancurkan Su'a. Beliau mengutus Sa'ad bin Zaid untuk menghancurkan Manat. Jadi ini adalah berhala-berhala yang dimiliki oleh orang-orang Quraisy yang dihancurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya dengan penaklukan kota Mekah, maka Jazirah Arab terlepas dari seluruh berhala. Jazirah Arab terlepas dari seluruh berhala. Baik. Kita ambil beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari penaklukan kota Mekah. Yang pertama, yaitu al-wafa bil'ahd, penunaian amanah. Orang Muslim itu harus sesuai dengan amanahnya. Yang pertama yaitu penunaian amanah. Kalau kita perhatikan, Rasulullah SAW sudah mempunyai pasukan yang begitu hebat, 10.000. Tetapi beliau tidak mau mencaplok kota Mekah karena perjanjian. Ketika perjanjian dibatalkan, baru beliau mencaplok kota Mekah. Nah, ini menunjukkan seorang Muslim, al-muslimuna ala syurutih. Seorang muslim selalu di atas kesepakatan, perjanjian. Padahal beliau sudah mampu untuk menaklukkan kota Mekah. Orang-orang kafir Quraisy tinggal nunggu saja sebenarnya. Tapi karena perjanjian, akhirnya Rasulullah SAW tidak mencaplok kota Mekah. Sampai dibatalkan perjanjian dari sisi musuh. Nah, ini juga kita harus tanamkan dalam diri kita. Kalau selama perjanjian, jangan sampai ada pembatalan. Kemudian termasuk juga menunaikan janji adalah ketika kaum Khuza'ah yang membaiat dan menyandarkan pertolongan untuk kaum muslimin yang dipimpin oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Maka ketika kaum Khuza'ah itu digempur atau diperangi oleh orang-orang kafir Quraisy dan ini menyalahi perjanjian, maka Rasulullah SAW mengatakan, Nusirta ya Amr bin Salim. Engkau pasti akan kami tolong, wahai Amr bin Salim. Ini menunjukkan perjanjian. Jangan takut. Karena kaum Khuza'ah sudah melakukan perjanjian damai, dan siapapun yang diganggu, maka pasti kita akan lawan. Begitu juga Nabi Muhammad SAW, ketika kaum Khuza'ah diganggu, maka Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya pun menunaikan janjinya. Yaitu, membela kaum Khuza'ah. Kemudian, ahibati hafizakumullah, termasuk juga pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini, dari cerita ini adalah kisah penaklukan kota Mekah merupakan salah satu kisah mu'jizat yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Buktinya apa? Ketika Hatib bin Abi Balta'ah mengirim surat ke kota Mekah, dibawa oleh seorang perempuan, maka datang wahyu yang memberitahukan bahwasanya seorang perempuan tersebut membawa surat dari Hatib bin Abi Balta'ah, memberitahukan tentang Nabi Muhammad SAW ingin menggempur kota Madinah. Dan itu terbukti. Dan itu menunjukkan mu'jizat yang dimiliki oleh Rasulullah SAW yang membuktikan kebenaran kerasulan Rasulullah SAW. Yang keempat, kisah Hatib bin Abi Balta'ah menunjukkan kedudukan orang-orang kafir, orang-orang yang ikut perang Badar. Kisah Hatib bin Abi Balta'ah menunjukkan kedudukan istimewa yang dimiliki oleh orang-orang yang ikut perang Badar. Karena akhirnya Nabi Muhammad SAW memaafkan Hatib bin Abi Balta'ah. Padahal itu dosa besar. Ya. menceritakan rahasia kaum muslimin. Kemudian pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah bahwa yang kelima, pentingnya kembali kepada para ulama dalam perkara-perkara yang genting. Pentingnya kembali kepada para ulama dalam perkara-perkara yang genting. Buktinya apa? Ketika Umar berkata radhiyallahu anhu, biarkan wahai Rasulullah, saya penggal leher orang ini. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, jangan. Orang ini ikut perang. Perang apa? Perang Badar. Nah, ini pentingnya kembali kepada para ulama saat terjadi kegentingan. Kemudian pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini juga adalah, ini penting para ikhwan. Saya tadi berpikir ya. Hatib bin Abi Balta'ah, kesalahan beliau satu. Ini terhapuskan dengan begitu banyak kebaikan yang beliau miliki. Kesalahan beliau satu, terhapuskan dengan kebaikan yang begitu banyak yang beliau miliki. Ini menunjukkan bahwasanya kita kadang melihat orang bermaksiat di tengah jalan, di luar rumah, kita melihat orang bermaksiat. Maka jangan sampai memvonis, wah neraka tuh orang tuh. Tetapi nasihati, doakan. Jangan sampai memvonis neraka atau apa. Mungkin dia memiliki apa? Kebaikan yang kita tidak tahu. Yang dengan kebaikan tersebut terhapus pahala, terhapus dosanya. Kita enggak tahu. Ya. Jadi jangan dilecehkan, jangan dihinakan, jangan dihardik, jangan direndahkan. Tetapi dinasihati, didoakan. Dinasihati tentang kesalahannya. Jangan didiamkan. Dinasihati tentang kesalahannya. Tapi jangan sampai diponis, neraka, diponis, dihinakan, direndahkan. Tetapi dinasihati, didoakan. Kenapa? Karena mungkin orang tersebut, kita lihat dengan kasat mata kita, saat itu dia berlaku maksiat. Tapi mungkin di tempat yang lain, dia menyantuni orang. Dia sholat tahajud. Dia berbuat baik kepada orang lain. Dia. Kita gak tahu. Yang mungkin, ya, kesalahan satu dia ini dihapuskan dengan banyaknya ibadah yang dia kerjakan. Paham ini para ikhwan? Ada orang misalkan ke klub malam, salah dosa itu. Tapi lembutlah dengannya. Nasihati dengan baik. Doakan. Jangan sampai memvonis dia neraka. Memvonis dia mati di dalam keburukan. Siapa tahu dia malam ke klub malam. Besok paginya dia menyantuni anak yatim. Siapa tahu begitu. Dan itu banyak di tengah kaum muslimin. Yang tugas kita adalah mendoakan, menasihati. Tidak menyesatkan. Tidak juga memvonis neraka, tidak. Tapi kita wajib mengetahui, meyakini bahwasanya perbuatan dia salah, keliru. Jangan sampai dibenarkan juga perbuatannya, jangan. Paham ya para ikhwan? Wallahu'alam. Yang ketujuh, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang dia menisbatkan dirinya kepada kemunafikan ataupun perbuatan kekufuran dalam keadaan dia mengambil sebuah pendapat yang mana menurut dia pendapat itu tidak menyebabkan kepada kekufuran ataupun kemunafikan, akbar, maka orang ini dimaafkan. Seperti yang terjadi kepada Hatib bin Abi Balta'ah. Memberitahukan rahasia kaum muslimin kepada orang-orang Quraisy, ini dosa besar. Dan bisa-bisa dianggap munafik akbar. Tetapi beliau melakukan itu karena ada alasan. Bahwasanya keluarga beliau di Mekah, tidak ada yang jaga. Maka saya beritahukan agar nanti ada yang menjaga. Maka ini tidak menyebabkan orang masuk ke dalam apa? Kesyirikan ataupun kekufuran, kemunafikan akbar. Kenapa? Karena dia melakukannya dengan takwil. Ada alasan, ada syubhat yang dia miliki. ada syubhat yang dia miliki. Nah, itu pelajarannya. Bahwa seorang kalau melakukan perbuatan kesyirikan atau kekufuran dengan takwil, dengan ada syubhat, maka belum tentu dihukumi sebagai orang apa? Orang musyrik, orang kafir, atau orang munafik akbar. Yang kedelapan. Pelajaran selanjutnya yaitu dosa selain syirik dari dosa-dosa bisa diampuni dengan amal saleh. Dosa selain syirik dari dosa-dosa bisa diampuni dengan amal saleh. Buktinya Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu anhu memberitahukan rahasia kepada orang kafir Quraisy, kemudian dimaafkan oleh Rasulullah SAW. Kenapa? Karena beliau pernah ikut perang Badar. Maka dosa ini diampuni dengan dosa amal saleh yang beliau lakukan. Kemudian pelajaran yang kesembilan yaitu meletakkan manusia pada tempatnya. Abu Sufyan di tengah kafir Quraisy memiliki tempat. Maka begitu juga Rasulullah SAW. Man dakhala dara Abi Sufyan fahuwa amin. Siapa yang masuk ke dalam rumah Abu Sufyan, maka dia aman. Meletakkan orang pada tempatnya. Ya, meletakkan orang pada tempatnya. Ini saya punya pengalaman. Waktu itu, kita di masjid biasanya kan ada tetuha-tetuha. Ya, ada orang-orang yang dihormati di sebuah masjid. Dan mereka biasanya di sap-sap pertama. Saya waktu itu bawa kawan. Sudah rambutnya segini, setengah di sini. Laki-laki. Dia ngafal Quran, tapi ingin bergaya panjang gitu rambut. Kemudian pakai batik. Padahal kan kalau di Banjar, orang-orang yang di depan-depan ini, semuanya pakai gamis putih, bagus gitu. Kemudian datang, dia ke sini. Saya sudah, antum sholat di sana aja, samping. Enggak, kan sepertama. Sepertama istimewa. Akhirnya diusir sama satpam. Enggak mau dia. Dia katakan, ini masjid apaan? Saya mau di sini. Saya sudah duluan. Enggak, ini tempat tuan-tuan guru. Waktu itu dulu saya masih ke tuan-tuan guru. Ini tempat tuan-tuan guru. Enggak boleh. Nah, ini menunjukkan. Kita harus paham betul bahwa di beberapa tempat itu ada tempat orang tertentu. Tidak boleh kita asal-asal. Seperti misalkan, antum saya sering mengingatkan. Ya, di Masjid Utsman juga saya baru ingatkan. Karena mungkin anak-anak muda semangat. Dia ingin sab di belakang imam. Padahal hafalan baru 3 kul. Sedangkan santri-santri saya punya santri di Ma'adzun Nurain, mereka hafalan sudah 10 juzan. Ya. Maka saya katakan, ini yang lebih tepat dibandingkan antum-antum. Ya. Santri-santri saya yang memang belajar ilmu agama, bukan yang di intan ilmu ya, saya ada juga ngajar di Ma'adzun Nurain, Masjid Utsman bin Affan. Itu santri untuk menjadi musyrif. Mereka hafalannya bagus-bagus, bacaan Qur'annya bagus-bagus. Makanya mereka yang paling pantas. Akhirnya sudah berubah. Masjid Imam Syafi'i juga begitu. Dulu asal masuk. Gitu. Ya, harus kasih ruang. Inzalun nas manazilahu. Mendudukan manusia di tempatnya masing-masing. Ya, Pak Arif juga di Masjid Faruq ingatkan itu. Ada orang-orang yang memang khusus di belakang imam. Tidak sembarangan. Di Masjid Nabawi juga begitu. Beberapa orang di saat pertama itu memang khusus. Nanti kalau imamnya enggak lancar, yang di belakang juga bengong. Ada kan pernah ada di media sosial. Inilah orang imam, inilah pembetul imam Masjidil Haram. Hafalannya berarti lebih hebat daripada Masjidil Haram. Orangnya enggak terkenal. Yang terkenal kan Masjidil Haram. Nah, itu maksudnya ada orang-orang meletakkan orang pada tempatnya. Ya, tidak sembarangan orang. Nah, kita harus beradab itu. Boleh kita mengejar sub pertama, tetapi ada adabnya. Di antaranya, liyalini minkum ulul ahlami wan nuha. Hendaknya di belakangku orang yang sudah baligh dan juga orang yang pandai. Maksudnya banyak hafalan Al-Quran. Yang baru wadduha ke bawah, ya minggir dulu lah ke sana. Yang di situ. Ya, seperti itu. Nah, yang ke-10. Rasulullah SAW sangat memperhatikan ta'liful qulub, yaitu mengeratkan hati agar orang mau menerima Islam. Dan ini juga yang harus kita rubah dari dakwah di dalam menjalankan dakwah salaf ini. Kalau terasa terlalu keras, maka jangan terlalu keras. Ya, lembut-lembut dalam berdakwah. Terutama kalau orang yang ingin kita erat hati, ingin kita kait hatinya untuk mengenal dakwah. Berapa banyak kadang-kadang ibu-ibu yang baru datang, kemudian dipandangi sinis dengan ibu-ibu yang lain, misalkan. Apalagi ibu yang baru datang tersebut, pakai jilbabnya pendek, ataupun pakai celana. Ya, akhirnya ditulis pertanyaan ke ustadz, ustadz apa hukumnya menghadiri pengajian pakai celana? Kan orang jadi, ya saya pakai celana. Isuk kan mau datang lagi sih. Ya. Jadi harus ta'lif. Nabi Muhammad SAW, beliau akan asal bentuk Ka'bah itu begini. Kemudian lonjong begini. Ya. Kemudian orang-orang kafir Quraisy sukanya ini dipotong, kemudian seperti ini. Sukanya kubus. Bayangkan, Baitullah beliau kondisikan seperti yang disukai oleh orang-orang Quraisy agar dakwahnya diterima. Maka harus ada ta'liful qulub. Ya, harus ada mengerat hati. Tapi bukan berarti ketika mengerat hati kita katakan yang hak hak yang hak batil, yang batil hak, enggak benar. Seperti ada orang ditanya tentang apa hukum jilbab. Jawabannya kesana kemari. Ya. Nah, ini tidak benar. Yang hak katakan hak, yang batil katakan batil. Tetapi untuk berinteraksi dalam berdakwah, maka dengan cara yang lembut. Begitu yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ke-11 yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajari kita bagaimana tawadhu' dengan sebenarnya. Saat seseorang sanggup untuk menyombongkan diri, maka beliau bertawadhu. Meletakkan dagunya di dada beliau, menunduk, kemudian sambil membaca surah Al-Fatih, beliau menaklukkan kota Mekah dan Masjidil Haram. Yang ke-12, ini penting. Bahwa kehidupan seseorang tidak lepas dari beribadah kepada Allah. Terutama membaca Al-Quran. Saya nasihatkan untuk diri saya pribadi. Sebelum Bapak Ibu Saudara Saudara sekalian. Sehari-hari jangan lepas dari baca Quran. Nabi Muhammad SAW pernah mau dibunuh oleh Suraqah. Dalam keadaan sedang baca Quran. Ketika beliau menaklukkan kota Mekah, beliau pun baca Quran. Dalam keadaan-keadaan genting beliau baca Quran. Menunjukkan bahwasanya tidak lepas dari baca Quran. Sehari-hari baca Quran. Tadi pagi saya buat video di Rifqan TV. Di mobil. Ada perkataan dari Abdullah bin Mas'ud menarik. Beliau mengatakan gini. Beliau melihat seorang pemuda berdoa, tapi di tangannya masih ada batu-batu. Kata beliau kepada pemuda tersebut, "Idza sa'altallaha khairan fala tas'alhu wa biyadikal hajar." Jika engkau minta kepada Allah, berdoa kepada Allah, maka jangan engkau berdoa dalam keadaan engkau lagi main-main batu-batuan. Dulu mainannya batu-batuan. Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah mengomentari riwayat ini. Perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Jika engkau berdoa kepada Allah, janganlah engkau berdoa kepada Allah, tetapi engkau main batu-batuan. Kata beliau. Bagaimana dengan zaman sekarang? HP yang begitu menyibukkan kita. berapa banyak waktu yang terbuang percuma tidak dijalankan di jalan Allah gara-gara HP ini. Bagaimana? Bagaimana doa akan dikabulkan ketika orang berdoa tapi masih main batu-batuan? Artinya penujuan hati kepada Allah, iqbal. Iqbal itu artinya penujuan hati. Penujuan hati kepada Allah tidak akan sempurna. Bagaimana kalau sekarang bukan hanya batu? Hal-hal semua yang bisa dilihat, dinikmati. Maka saya berpesan pada ikhwah. Pertama, jangan pernah lewatkan hari kecuali baca Quran. Karena itu contoh dari Rasulullah SAW. Bahkan beliau terkadang kalau lewat malam ini tidak baca, beliau ganti di malam yang lain. Sebagai qadha. Baca. Walau satu ayat. Dalam sehari semalam. Masa enggak bisa satu ayat? Yasin. Nah, satu ayat. Nun. Nah, satu ayat. Masa enggak bisa? Saya sering bercerita tentang waktu masih di pondok tahfil. Jadi kita dulu di pondok tahfil di Kudus. Masih ada pondoknya. Saya berguru kepada Kiai Haji Abdul Basir, MA, Hafizahullah. Tamatan Madinah, S2, Fakultas Quran. Pondoknya tradisional, kalau intan ilmu kan tertutup dari masyarakat. Pesantren lain juga tertutup. Ini enggak, kita bisa berinteraksi dengan orang kampung. Ada rumah di depan pondok kita. Orang ini jualan apa? Minyak tanah. Minyak gas, kata orang Banjar. Minyak tanah. Jualannya dari mulai pagi sampai asar. Asar istirahat, habis maghrib pasti baca Quran. Sampai isya. Pasti itu. Selama saya 2 tahun di sana, saya tidak pernah melihat beliau absen. Setiap maghrib sampai isya baca Quran. Belum tanya, pian melakukan seperti ini, berapa kali khatam? Kata beliau, alhamdulillah, setiap bulan kadang sekali, kadang 2 kali khatam. Itu yang jual minyak tanah. Bukan titelnya hafidh, hafidhah, bukan. Ini sangat ironi, kadang-kadang pengajar Quran, TPA, Masjid Imam Syafi'i. Sebulan tidak hatam Quran. Nih, ya, jadikan pelajaran. Mudah-mudahan kita diberkahi waktunya oleh Allah SWT. Itu yang ke-12. Yang ke-13, dakwah yang pertama kali didakwahkan adalah tauhid. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW setelah menaklukkan kota Mekah, yang pertama kali beliau lakukan menghancurkan berhala. Dakwah. Apabila Anda ingin berdakwah atau Anda menjadi pendakwah, maka jangan pernah bosan untuk pertama kali mendakwahkan tauhid. Bahkan kita yang menganut dakwah salaf, maka ad-da'watu salafiyah la tu'raf illa bid'awati ila tauhid wa nabdhi syirk. Dakwah salaf tidak dikenal kecuali mendakwahkan kepada tauhid dan mencegah akan kesyirikan. Ini kalau ustaz-ustaz yang mengusung dakwah salaf, terlalu banyak ceramahnya selain tauhid, ingatkan. Saya juga pernah mengingatkan beberapa orang yang mendakwah. Saya katakan, masih banyak kitab-kitab lain. Baca kitab. Baca kitab selain kitab tentang akidah. Masih banyak. Baca kitab tentang pernikahan. Baca kitab tentang poligami. Masih banyak kitab lain yang dibaca, yang perlu dibaca. Bukan itu tidak penting. Penting saja. Terutama bagi yang mampu. Ya kalau bang. Ya, mungkin kita gak ada mampu. Maka, ya, masih banyak kitab-kitab yang lain. Yang dibaca, yang berkaitan akidah, yang berkaitan dengan tauhid. berkaitan dengan sunnah, yang berkaitan dengan bid'ah, itu lebih utama untuk diajarkan, untuk dibaca di hadapan para umat. Maka yang didakwahkan pertama kali adalah tauhid. Kemudian berkaitan dengan kesyirikan ataupun tentang sunnah, berkaitan dengan bid'ah. Kalau sesekali dijadikan ceramah tentang pernikahan, tentang sesekali dijadikan tentang tablik akbar tentang poligami, tidak mengapa. Tapi baca kitab. Kitabnya besar segini misalkan. Habis-habis umur tentang poligami aja. Ya, masih banyak yang lain. Dan saya tidak menyinggung seseorang ustadz, tidak. Sama sekali. Tetapi secara umum seperti itu. Ya. Jangan sampai saya menyinggung ustadz fulan. Enggak. Tidak menyinggung siapapun. Demi Allah tidak menyinggung siapapun. Tetapi yang tadi, lebih baik diutamakan tentang dakwah tauhid. Kadang-kadang kalau sudah kajian tablik akbar, kajian umum, ini saya rasakan di luar-luar kota, kalau dakwahnya tentang tauhid, yang hadir sedikit. Tapi kalau judulnya aku suka kamu, kamu suka dia, nah itu jamin ramai. Ya, jamin ramai. Nah, ini sudah pergeseran metodologi pengajaran bahkan di dalam ranah dakwah salaf. Yang semestinya dibacakan Al-Qur'an, hadis Rasul, kemudian yang berkaitan dengan tauhid, berkaitan dengan mencegah kesyirikan, berkaitan dengan sunnah, berpegang teguh kepada sunnah. Saya pernah mengajarkan pengajian di tablik akbar di luar kota. Judulnya indahnya berpegang teguh dengan sunnah. Yang hadir cuma si imprit-imprit. Iya betul. Malamnya saya ganti judulnya dengan suamiku yang tercinta. Yang hadir. Ini keliru, salah. Ya, aulawiyat di dalam menuntut ilmu ya, semestinya tentang tauhid. Itu disepakati oleh seluruh ustadz yang berdakwah tentang tauhid. Karena keluarga sakinah, tidak akan tercipta kesakinahan tanpa tauhid. Itu diyakini betul. Ya. Coba bayangkan. Keluarga itu bagikan perusahaan. Perusahaan itu asas dasarnya adalah amanah. Istri keluar rumah. Suami keluar rumah. Suami terutama. Apalagi keluar daerah. Ya, kalau tidak amanah, maka tidak akan tercipta sakinah mawaddah rahmah. Kan bisa saja suami keluar daerah, berjanjian di bandara. Istri di rumah tidak tahu. Tapi ketika amanah, nah amanah itu tidak bisa tumbuh tegak kecuali dengan apa? Tauhid. Begitu dia. Sakinah mawaddah rahmah tidak akan tercipta kecuali dengan tauhid. Makanya kita lihat pelajaran dari Fathu Makkah yang pertama kali dakwahkan adalah dakwah tauhid dengan menghancurkan Ka'bah. Nah, menghancurkan berhala maksud saya. Nah, sekarang apakah Ustaz kita kalau melihat berhala-berhala, kita boleh hancurin? Maka perhatikan. Amar ma'ruf tidak boleh mendatangkan kemungkaran dan nahi mungkar tidak boleh mendatangkan kemungkaran yang lebih besar. Paham ini? Itu dia. Dilihat dan dilihat masalahnya. Ustaz, ulun melihat di rumah mintuha, ada jimat di atas lawang. Siapa? Ulun ambil kah? Maka, boleh mengambil, asalkan jangan disariki mintuha. Bermasalah dengan mintuha nanti berbahaya. Tapi dinasihati dulu, ada muqaddimah dulu, dan seterusnya. Seterusnya, yang ke-14 yaitu tentang Utsman bin Talhah. Masih ingat siapa beliau? Yang memegang kunci Ka'bah. Nah, ini pelajaran penting. Bahwa amanah tetap amanah. Akhirnya, ceritanya Utsman bin Talhah ini masuk Islam. Dan beliau mengatakan, Ashhadu annaka Rasulullah. Aku bersaksi bahwa engkau Rasulullah. Terbukti perkataannya. Perkataan Rasulullah SAW terbukti. Yang ke-15. Ini juga menunjukkan pelajaran yang sangat berarti, yaitu Islam dibangun di atas rahmat dan kasih sayang. Apa itu? Rasulullah SAW memaafkan siapa? Orang-orang kafir Quraisy. Idhabu fa antumut tulaqa. Pergi kalian, kalian bebas. Subhanallah. Bagaimana perjuangan yang begitu berat, 13 tahun diintimidasi, disiksa, di. Hanya dibalas dengan apa? Idhabu antum talaqa. Bahkan beliau tidak pernah mencaci. Kalian kan yang begini. Ikam kalau dulu kayaknya. Ikam. Saya jadi ingat cerita. Waktu itu saya semobil dengan Syekh Al-Allamah, Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumullah. Diminta oleh panitia sebagai tim lekat beliau beberapa hari di Indonesia. Saat itu saya bertanya, Syekh, kenapa sabar itu sulit? Itu sebenarnya curhat pribadi. Ya, suka menyangit, tulunnya suka menyangit. Ya, terutama kawan-kawan di masjid, di yayasan, terutama paling tahu. Kenapa sabar itu sulit? Kata beliau, li'anna sabra manzilatu min manzili rafi'ah. Karena sabar itu adalah kedudukan tinggi. La yablughuha illa ulul azmi minar rusul. Tidak ada yang sampai kepada derajat sabar tersebut kecuali para rasul dari ulul azmi. Lalu beliau membacakan ayat, fasbir kama sabara ulul azmi. Bersabarlah sebagaimana ulul azmi dari rasul bersabar. Kemudian beliau bercerita. Coba bayangkan Ahmad, kata beliau. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika pergi berdakwah di kota Mekah, diintimidasi. Akhirnya beliau berdakwah ke Taif. Di Taif, beliau bertemu dengan 3 pembesar Taif. Menawarkan Islam. Ditolak. Kata beliau, kalau ditolak ya sudah. Kabar ini cukup kalian bertiga. Jangan beritahukan kepada kaum kalian. Ternyata mereka berkhianat. Diberitahukan kepada kaum. Orang-orang. Anak kecil, para budak sudah menunggu dengan batu-batu melempari Rasulullah SAW. Kita, Pak, kalau kelahi dengan orang dewasa sama dewasa, kalau kalah itu masih mending, Pak. Ini kelahi dengan anak kecil. Dan tidak bisa ngelawan. Dilempari batu, kaki luka, wajah luka, dan seterusnya. Sakit hati dan jasmani beliau. Datang malaikat gunung. Menawarkan bantuan. Aksifu alaihim akhsyabai. Wahai Muhammad, mau enggak? Itu orang, mereka semua, aku timpakan 2 gunung. Kata Syekh kepada kita, kalau saya dan kamu Ahmad, mungkin jangan 2 gunung, 10 aja sekalian. Tetapi apa kata Rasulullah SAW? La, bal arju an yukhrijallah min aslabi. Tidak, aku berharap agar Allah mengeluarkan dari keturunan mereka. Man ya'budullah la yushriku bihi syai'. Orang yang beribadah kepada Allah tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu. Akhirnya benar. Nanti setelah ini penaklukan kota Mekah, Nabi berdakwah ke Taif, mereka masuk Islam. Dan mereka paling pemberani memperjuangkan agama Islam. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, asyaddu ummati ala dajjal banu tamim. Umatku yang paling berani melawan dajjal banu tamim. Yang tinggal di Taif. Doanya dikabulkan setelah puluhan tahun. Itu buah kesabaran. Ini juga yang terjadi pada penaklukan kota Mekah. Idhabu antum tulaqa. Pergi kalian. Semoga, pergi kalian. Kalian sudah bebas. Memang susah para ikhwan. Kita dizalimi. Ada orang pernah berkata kepada saya, Ustaz, berarti memaafkan lebih utama daripada mendendam. Iya. Itu konsep dalam kehidupan. Memaafkan di dunia, pahalanya lebih besar dibandingkan menuntut di akhirat. Paham gak maksud saya? Memaafkan di dunia, pahalanya lebih besar daripada menuntut di akhirat. Maka, ada orang, oh berarti saya salah selama ini Ustaz. Kenapa emang? saya tuh kalau ada orang yang mendzalimi saya diam saja. Tapi dalam hati saya, awas, ikam kutuntut di akhirat. Nah, ini tidak benar. Ya, lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ke-16 pelajarannya adalah buah manis perjanjian Hudaibiyah. Dengannya ditaklukkan kota Mekah dan dengannya kabilah-kabilah Arab masuk Islam. Sebagaimana yang sudah saya sebutkan tadi, bahwa mereka itu nunggu, ini perang ini siapa yang menang nih? Kalau memang benar Nabi Muhammad SAW menang, berarti benar dia Nabi. Berarti kita masuk Islam. Gampang kan urusan. Di peperangan penaklukan kota Mekah ini memang ditunggu oleh kabilah Arab pada waktu itu. Akhirnya, itulah yang terjadi. Yang ke-17, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kejadian dengan bapaknya Abu Bakar As-Siddiq. Rasulullah SAW mengatakan, kenapa engkau tidak tinggalkan orang tuamu di rumah? Aku yang datang kepada beliau. Ini pelajaran bahwa bagaimanapun ketika kita berhadapan dengan orang tua, apapun agamanya, tetap dimuliakan. Orang yang lebih tua, umurnya tetap dihormati. Rasulullah SAW bersabda, "Laisa minna man lam yarham saghirana wa lam ya'rif syarafa kabirina." Bukan dari kami orang yang tidak menyayangi anak kecil dan tidak mengetahui kedudukan kemuliaan orang yang lebih tua. Kemudian para ikhwah yang ke-18 yang terakhir adalah bahwa Rasulullah SAW memberikan selamat kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu saat bapaknya masuk Islam. Ini menunjukkan disyariatkan memberikan selamat kepada orang yang baru masuk Islam. Kita bersalaman, kemudian berpelukan, ucapkan selamat, kalau perlu kasih hadiah, doakan agar istiqamah. Alhamdulillah, selesai pembahasan pertama, pembahasan A, di dalam fase yang ke-7 ini, yaitu penaklukan kota Mekah. InsyaAllah pada pertemuan yang akan datang, perang Hunain dan pengepungan Taif. Saya ingin memberikan pengumuman. Biasanya kajian saya seperti ini, pekan ke-2 dan ke-3 di setiap bulan, kajian sejarah. Nah, untuk bulan Maret, karena saya ada safar di pekan ke-2 dan ke-3, saya sudah minta izin kepada Ustadz Hafiz, pekan pertama dan pekan terakhir saya yang mengisi sejarah. Sehingga insya Allah, kitab kita insya Allah selesai nanti di bulan April. Ya. Jadi saya khatamkan nanti sebelum Ramadan tepat insyaallah. Jadi pekan pertama tetap kajian sejarah dan pekan ke-4, pekan kedua ketiga diganti Ustaz Hafiz karena saya safar. Jika seandainya ada orang yang menghina agama kita atau menghina Al-Qur'an sekarang ini, apakah berdosa jika kita bunuh orang tersebut atau kita penggal kepalanya? Karena sudah banyak sekarang orang yang menghina Al-Qur'an dan agama kita. Bahaya ini. Maka jawabannya, ya, lebih baik tidak dilakukan itu. Kenapa? Karena kita di dalam sebuah negara yang mempunyai hukum. Jangan sampai amar ma'ruf nahi mungkar kita mendatangkan kemungkaran yang lebih besar. Ya, lebih baik. Tetapi kalau berbicara secara hukum syar'i, Islam, kalau ada orang yang memenggal leher yang menghina Allah, menghina Rasulullah, maka darah orang yang dipenggal tadi, hadar itu tidak ada nilainya. Tidak ada nilainya. Kalau berbicara hukum syar'inya ditegakkan. Ya, tapi jangan sampai jangan jawaban saya ini kemudian nanti nyari orang dipenggal. Nah, ini kalau kita berbicara hukum syar'inya ditegakkan. Tetapi kan kita di negara ini masih ada hukum yang dianut, maka dikhawatirkan nanti melakukan kemungkaran yang lebih besar. Jadi tidak diperbolehkan melakukan seperti itu. Demikian. Ini yang bisa kita sampaikan. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.